warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tumama ba'at. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tauhid karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membaca kelanjutan dari dalil-dalil yang mu'alif kumpulkan di bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, bab tentang dalil-dalil berkenaan terkait hukum seorang yang menentang satu perkara, sedikit perkara dari asma wa sifat. Orang walaupun mengingkari satu saja, sedikit dari perkara asma wa sifat, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita baca, adalah kufur. Ya kafir dengan sebabnya. Kemudian juga dalil yang terkait dengan penentangan terhadap asma wa sifat, juga dalil terkait hati-hati di dalam berbicara pada manusia secara umum. Karena ketika seorang menyampaikan suatu perkara, terlebih perkara yang pelik, perkara yang rumit, perkara yang detail dari perkara-perkara agama ini, disampaikan kepada orang-orang yang tidak sampai padanya akalnya, sehingga tidak paham, bahkan menjadi salah paham, bisa berakibat penentangan terhadap agama ini. Di antara perkara-perkara yang butuh rincian, ketelitian, pemahaman yang lebih dari sekedar mengerti, itu adalah perkara asma wa sifat. Maka pentingnya seorang memperhatikan madu'u. Terkadang pengingkaran terhadap syariat agama, terhadap perkara agama, itu bukan disebabkan karena tidak adanya keimanan atau karena pembangkangan, tapi karena ketidakpahaman yang memunculkan kejanggalan bagi orang yang mendengar, sehingga karena janggal menurut dia, akhirnya dia mengingkari. Maka barakallahu fikum, kita juga telah baca apa yang disampaikan oleh khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan kepada kita hadisun nas bima ya'rifun. Bicaralah kalian kepada manusia secara umum, halayak rame, dengan perkara yang ya'rifun. Mereka paham, mereka ngerti, mereka tahu. Sederhana mungkin kita menyampaikannya. Karena kalau kita tidak membawakan apa yang sampai akal mereka padanya, aturidun an yukaddab, yakni nam aturiduna ayukaddaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah rasulnya didustakan? Kan karena dia mendustakan Allahnya, rasulnya, tapi dinisbahkannya perkara yang menurut dia janggal, tidak mungkin tadi kepada Allah dan rasulnya. Namun mau tidak mau, konsekuensinya dia mengingkari khabar dari Allah dan rasulnya tersebut. Maka hati-hati. Dan bukan artinya sebagaimana kita ketahui, kita tidak boleh menyampaikannya. Tapi menyampaikannya ala tadarruj, mahlan bimahlin, bertahap. Sampai dia meningkat, pelan-pelan, sabar di dalam menyampaikannya. Baik, kita lanjutkan apa yang kita baca dari bab ini. Qala Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala fi kitabihi Kitab Tauhid, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman angkaru dzalik, fa'anzalallahu fihim wahum yakfuruna birrahman. Ketika Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, angkaru dzalik, orang Quraisy-nya mengingkari itu. Kami tidak tahu itu Rahman, kecuali Rahmanul Yamamah. Siapa itu Ar-Rahman? Kami tidak kenal. Yang kami kenal itu Rahman Yamamah. Maka dengan pengingkaran ini menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Anzalallah fihim, maka Allah turunkan ayat berkenaan dengan mereka yang mengingkari Ar-Rahman wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Kekafiran konsekuensinya. Mereka menetapkan Allah. Bismillah, tapi berkehendak. Tulis ya Suhail ibn Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Di piagam perdamaian Hudaybiyah. Tulis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tulis bismillahirrahmanirrahim, Quraisy mengingkari merrahman. Mana riful rahman ila rahmanul yamamah. Kami tidak kenal sama Ar-Rahman. Apa itu? Akhirnya ditulis bismillah saja. Turun ayat ini, mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Allah sebut, ngingkari satu saja menjadikan dia kufur. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi hafizahullah taala, Syekh Muhammad di dalam kitab beliau Al-Jadid fi syarah kitab Tauhid memberikan penjelasan secara global terkait athar ini. Yuhbiruna rawi lihadal athar. Rawi athar ini mengabarkan kepada kita, yakni Suhail ibn Amr. Annahu lama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudkara ismi Rahman fi wathiqati sulhil Hudaybiyah i'taradat Quraisy ala dhalik muda'iyah annahum la ya'rifun hadzal itham. Suhail ibn Amr mengabarkan kepada kita pada akhir ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menyebut nama Ar-Rahman di dalam awal fi wathiqati sulhil Hudaybiyah, di bagian awal piagam perdamaian Hudaybiyah, beliau ingin untuk disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mendengar ini, i'taradat Quraisy ala dhalik. Quraisy menolak penyebutan Ar-Rahman itu. Cukup Bismillah, nggak usah Ar-Rahman, Rahim. Kami tidak kenal Ar-Rahman. Yang kami kenal ya Rahman ya Mama. Ada Allah Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mudaiyah anahum la ya'rifun hadza ism. Dengan alasan mereka tidak mengenal nama Ar-Rahman tadi. Wa amma Allah subhanahu wa ta'ala anzala fi sya'ni hadhil qisah qawlahu ta'ala. Dan sungguh Allah yang maha suci lagi maha tinggi di dalam perkara kisah ini, urusan kisah ini, menurunkan firman-Nya, yakni wahum yakfuruna birrahman, mereka mengkufuri, mengingkari Ar-Rahman. Al-fawaid, faidah yang ada di dalam athar ini, yang pertama itsbatu ismi Rahman al-mutadhammin sifat Rahman, penetapan nama bagi Allah yakni Ar-Rahman. Di dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat Rahman, belas kasih sayang kepada para hambanya. Faidah yang kedua, ana man angkara syai'an min asma'illah wa sifatih fa huwa minal halikin al kafirin. Ngeri kita. Sesungguhnya orang yang mengingkari sedikit saja, satu sekalipun, dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang binasa, lagi kafir. Nah, barakallahu fikum. Jadi konsekuensi seorang mengingkari sifatnya Allah, namanya Allah, itu kekafiran. Satu saja. Munasabatul athar lil bab walitohid, kesesuaian athar ini terhadap babnya, terhadap tohid, sekaligus bab dan tohid, hai sudalal athar ala kufri man angkara syai'an min asma'illah wa sifatih. Karena athar ini menunjukkan atas kekafirannya orang yang mengingkari sedikit saja, satu saja dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena yang seperti itu meniadakan tauhid. Yakni tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Sekaligus ini barakallahu fikum berbicara tentang penentangan terhadap asma wa sifat dan berbicara tentang tauhid. Kufur seorang yang enggak bertauhid. Nah, barakallahu fikum, ini dalil terakhir yang diletakkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bab yang kita bahas ini. Maka kita lanjutkan, kita baca masailnya. Di dalam bab ini ada beberapa perkara yang diambil sebagai pengetahuan, maklumat terkait tauhid dan apa yang terkait di dalam masalah penentangan asma wa sifat yang dikumpulkan di bagian akhir bab oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Adapun syarah penjelasannya saya ambilkan dari Al-Qaul Mufid. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula yang pertama, adamul iman bijahdi say'in minal asma'i wa sifat. Nah, yang pertama, tidak adanya keimanan. Dengan sebab apa? Hilang iman itu. Tidak ada iman itu. Dengan sebab menentang sedikit saja dari permasalahan asma'i wa sifat. Seorang barakallahu fikum dihukumi adamul iman ketika dia mengingkari satu saja dari perkara asma' wa sifat. Ngeri kita. Makanya hati-hati menyampaikan perkara asma' wa sifat kepada sembarang orang. Masya Allah begitu. Masya Allah malu. Bahas tentang wa makaru wa makarullah. Masya Allah buat makar. Ya kiduna kaida wa akidu kaida. Masya Allah membuat tipu daya. Hati-hati. Maka sebagaimana dibimbingkan Syekh Utsaimin, pahami benar makna ayat tersebut. Apa makna wa makarullah? Apa makna wa akidu kaida? Terus lihat siapa yang akan kita sampaikan tafsir ayat ini. Dengan bahasa yang bagaimana mereka bisa sampai padanya. Contoh apa yang bisa mendekatkan dia pada memahaminya. Maka barakallahu fikum bagi para doa dan kita yang belajar tentunya punya kewajiban untuk menyampaikannya. Kita di dalam menyampaikan materi kepada mad'u terkhusus perkara agama terkait batasan yang disampaikan Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang keempat, hadisun nas bima ya'rifu. Kita bukan cuma menyiapkan materi yang akan kita sampaikan, tapi bagaimana materi tadi bisa dipahami dengan baik oleh mad'u tadi. Tidak menimbulkan apa yang berlawanan dari tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk menanamkan keimanan kepada mereka. Namun karena penyampaian, materi, sekedar membaca letterlek, kitab, misalnya pembahasan asma wa sifat, dibahas barakallahu fikum, kitab akidah tahawiyah, kemudian disampaikan di sana subhatnya Mu'tazilah, Ahlul Kalam, kemudian bantahannya, dalam keadaan mat'unya bukan talabatul ilmi. Ini bahaya sekali. Bisa jadi bukan iman yang bercokol di hati, tapi ingkar terhadap yang disampaikan. Sampaikan contoh-contoh subhatnya Mu'tazilah karena memang mereka sandarannya akal. Mereka belum punya ilmu, belum punya alat, baik itu lughawiyah atau yang lainnya. Sedangkan akal yang dikedepankan Mu'tazilah adalah manusia, setiap manusia punya. Wah, ini malah masuk akal ini. Pas ini, mudah dicerna ini. Subhatnya yang mudah dicerna. Adapun bantahannya, bahwasannya nama ini min haitsu lughah kada, fi mu'jamul wasit kada, fi mu'jamul ra'id kada, kamus munjid, ini dia dah paham. Ilmiah memang bagi orang yang punya bekal ilmu. Tapi musibah liman kana laisa indahu aidan, bagi orang yang tidak punya ilmu. Dari awamun nas, kasihan mereka miskin. Sudah pusing memahami materinya, ujung-ujung yang paling masuk di akalnya bisa diterima subhatnya Mu'tazilah. Pulang bawa subhat Mu'tazilah dan tidak bisa dibongkar. Musibah. Akhirnya pulang, di sini mana ya kajian Mu'tazilah? Kenapa? Saya kok lebih mudah paham. Setiap beliau membawakan subhat Mu'tazilah, saya paham sekali dan mantap sekali. Di sini ada enggak kajian Mu'tazilah? Saya kok condong sekali padanya. Hati-hati. Maka dari itu, konsekuensi menyampaikan materi untuk tujuan subut iman di hati-hatinya kaum muslimin, kalau tidak diperhatikan bisa mengakibatkan barakallahu fikum pengingkaran terhadap agama. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin yang dimaksud adamul iman di sini. Adam bimakna intifa, penafian. Gara-gara ingkar terhadap satu saja asma wa sifat, hilang iman. Bimakna intifa'ai intifa'ul iman bisababi jahdi syai'in minal asma'i wa sifat. وسبق التفصيل في ذلك. Adam dengan makna penafian. Maksudnya apa? Ternafikannya keimanan. Hilangnya keimanan. Dengan sebab penentangan. Syekh sedikit saja. Satu saja. Dari nama-nama Allah. Dan sifat-sifatnya. Perincian tentang itu semua sudah lewat kita baca kemarin. Muhim, ini contoh karena babnya terkait asma wa sifat. Sebagaimana dijelaskan para imam ketika menjelaskan ini, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait agama secara keseluruhan. Karena mengkufuri satu perkara agama. Di dalam agama tidak ada usul furu, kecuali istilahat inda fikih, ahlul fikih itu pun mutaakhirin. Maka perkara agama itu semuanya perkara penting, prinsip. Kalau kita sampaikan kepada orang yang orang tadi tidak sampai marhalahnya, pemahamannya kepada yang kita sampaikan berakibat kepada penentangan, bisa mengakibatkan hilangnya keimanan yang menentangkan tadi. Yang dia tentang tadi, yang janggal menurut dia tadi. Dan itu lebih ngeri lagi. Li'anna musabbib. Musabbib, orang yang menyebabkan adanya pengingkaran tadi. Fi hukmi fa'il. Seperti pelaku yang menyebabkan orang tadi tidak beriman. Ngeri. Kemudian hatanya masalah yang kedua, tafsir ayat ra'ad. Tafsir ayat ra'ad yakni apa? Wahum yakfuruna birrahman. Sudah lewat juga. Tinggal kita murojaah. Apa yang sudah kita catat, ini tolong dibuka-buka lagi. Pelajari buku-buku kajiannya, simpan rapi, catat rapi, dilengkapi. Di murojaah. Kalau kita mau seperti itu saja punya catatan begitu rapi, kita banyak sudah faedah yang bisa kita berikan keluarga kita, tetangga kita, teman kita. Masalahnya tidak jarang dari kita yang membuka catatan taklim itu ketika di tempat taklim. Itu dia buka. Nanti ditutup, kapan buka lagi? Pas taklim lagi. Itu sangat eman, sangat disayangkan. Apalagi kalau alasannya ketua saya tidak mengajar. Kalau Ustadz wajar buka-buka terus karena mau ngajar. Masya Allah, antum memang tidak mau mengajar. Tapi antum di dalam ucapan dan amalan keseharian dituntut ada ilmu sebelum itu semua. Nah, barakallahu fikum. Jadi berbeda lagi, orang-orang itu ngaji untuk apa, geruduk sana, geruduk sini, untuk perkumpulan, bukan itu. Litahsilil ilm, watahsilih, untuk dapat ilmu dan memperkokoh ilmu. Dibuka-buka kembali itu supaya menancap ilmu itu. Kadang-kadang dihafalkan dalilnya. Coba ngaji sejak tahun berapa? Sudah berapa karung ilmunya? Sudah sejak tahun inilah. Kalau kuliah kira-kira sudah S berapa? Wah, S10. Bukan cuma S3. Sekian puluh tahun ngaji. Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan kita dengan ucapan wasabaqa tafsiruha. Sudah lewat tafsirnya, kemudian kita ingat-ingat. Yang gimana ya tafsirnya? Karena kita tidak murojaah lagi. Oh yang itu loh tentang ini, maknanya ini. Selesai. Ini kadang beliau mengatakan wasabaqa tafsiruha waqad sabaqa aidan fahimuha. Sudah lewat tafsirannya dan sudah lewat pula, artinya hilang pemahaman tentang tafsirnya. Hilang ilmunya. Maka kita bisa koreksi ketika beliau telah lewat tafsirnya, kita oh ya yang itu. Sehingga lanjut lagi. Kalau tidak ada, ya nanti dibuka lagi. Kayak apa toh sabaqa tafsiruha. Oh ini. Biasanya kalau kita lupa, kemudian kita buka lagi, kita baca lebih lengket. Tapi kalau kita lupa, kita tidak ada keinginan membuka lagi, apa toh yang telah lewat dari tafsirnya? Ya lupa selamanya. Tapi kita pernah lupa, kemudian diingatkan, kemudian kita kembali kepada apa yang telah kita lupakan tadi, yang kedua kali ini lebih ceket di sini. Cuma masalahnya, kadang kita diingatkan, sebagaimana yang telah lewat? Ya sudah lewat. Bukan lewat pembahasannya saja, tapi lewat yang pernah dibahas darinya. Seperti tidak pernah membahas. Ini miskin, kasihan orang yang seperti itu. Sehingga ngaji dari dulu sampai sekarang seolah-olah tidak ada hasilnya. Bahkan catatan yang dulu malah entah kemana. Buku yang dulu mana? Entah kemana. Buku yang pertama ketinggalan di majelis sana, hilang. Buku yang kedua kehujanan, luntur, rusak, bobrok, dibuang. Buku yang sudah. Coba kalau antum simpen rapi. Sudah berapa buku sejak awal ngaji sampai sekarang? Soalnya yang tebel-tebel kayak Pak Joko pun penuh. Ini barakallahu fikum. Menyadarkan kita bahwasanya ilmu yang kita pelajari, baik itu di ma'had, di majelis kayak gini, taklim seperti ini, itu sama untuk cari ilmu, dapat ilmu. Bukan cuma mengisi waktu kosong. Kalau yang di ma'had punya kitab, kita punya banyak catatan. Karena itu kita juga belajar. Pondok mana saya ini? Pondok Lil Abad. Saya ini pondok majelis hari Ahad. Tapi dia pelajari, walaupun tidak ada ulangan, ujian, imtihan. Tidak ada darajah, mumtaz, jayid, jidan, jayid, hasan, rasid. Tapi barakallahu fikum, itu perlu. Kemudian kita lanjutkan. Al-Thalithah. Yang ketiga, tarkut tahdith bima la yafhamu sami'. Meninggalkan pembicaraan dengan perkara yang tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Sayyusaimin rahimahullah ta'ala wa hadha laysa ala itlaqi. Ini tidak mutlak. Wa qad sabaqa tafsil fihi inda sarhil athar. Yang telah lewat perinciannya, yakni ketika mensarah athar Ali bin Abi Thalib. Sayyusaimin jelaskan, bukannya kita tidak boleh bicara tentang perkara yang belum dipahami oleh umat, tapi kita bicara setahap demi setahap. Supaya dia nanti paham tentang asma wa sifat, kita tegakkan dulu fondasi terkait asma wa sifat. Intinya, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di Aqidah Wasithiyah, seorang itu akan kokoh di dalam membahas asma wa sifat ketika telah tegak pada dirinya tafsir ayat laisa kamitslihi syai wa huwa samiun basyir. Kalau itu tegak di sini, tahu maknanya, penguraiannya tenang. Subhatnya Mu'tazilah, subhatnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Maka akan terjawab. Tidak perlu bertele-tele. Namun di dalam memahamkan ini, perlu. Maka kita perlu ketika ada syarah terkait akidah tohawiyah, akidah nam wasithiyah, kita tidak apa-apa untuk memiliki syarah Syaikh Fauzan, syarah Syaikh Utsaimin, syarah Syaikh bin Baz, untuk mencari mana yang paling sederhana di dalam pembahasan. Untuk kita sampaikan. Karena apa? Wah, ini tidak usah disampaikan akidah wasithiyah rumit ini. Nanti bisa salah paham semua. Tidak begitu. Kita cari. Kita banyak. Supaya apa? Kita tahu. Karena kadang, misalnya Syaikh Shalih Fauzan, kebanyakannya menghadapi awam di dalam membahas kitab-kitab akidah. Syaikh Utsaimin menengah ke atas. Dari labatul ilm. Adapun Syekh Albani lebih khusus lagi. Di hadapannya adalah orang-orang yang mulazama pada beliau. Maka barakallahu fikum, kita harus memilah mana kitab yang paling enak kita bacakan syarahnya. Atau bahkan ditambahi lebih kesungguhan, kita meringkaskan. Misalnya ini masalah lughawiyah, nak kita sampaikan. Kenapa? Yang belajar ke kita, tidak ada yang belajar nahwu. Kita pending. Kemudian ada athar. Di sana ada pembahasan tentang sanad athar tersebut. Kita pending. Nah, barakallahu fikum. Misalnya kita nyampaikan di depan halayak secara umum. Barakallahu fikum. Kemudian di sana ada istilah terkait mustalah hadis, mustalah hadis, kita pendek. Di situ tidak ada yang belajar hadis. Kita harus tahu di mana kita bicara, di hadapan kita dari sin atau awam nas. Karena bisa jadi pembicaraan yang tidak mempertimbangkan ini semua berakibat fatal. Maka ditinggalkan pembahasan yang disebut di situ. Misalnya ada akhrajahu Malik bi sanadihi. Di situ ada penting pembahasan apa itu sanad. Tapi ketika di majelis umum enggak perlu. Kita tinggalkan. Ini tadbir mempraktekkan asar ini. Soalnya ma di sini adalah istifhamiyah atau nafiyah di hadapan kita barakallahu fikum. Ini enggak belajar bahasa Arab semuanya. Kalaupun belajar baru durusulullah jilid setengah. Belum jilid satu, jilid setengah. Muqaddimah durusulullah masih. Belum durusulullahnya. Membaca ini di situ pembahasan yakni at khos lil am sudah tinggalkan dulu, pending, tidak disampaikan. Pinter-pinternya kita. Atau kita beri tanbih yang sudah belajar karena kita lihat di situ ada yang belajar bahasa Arab bahkan dari seseorang. Nah, bagi yang sudah belajar ini, yang belum belajar tidak usah ikut mikir. Siapa tahu termotivasi untuk belajar. Kemudian kita lanjutkan. Rabi'ah. Yang keempat. Zikrul illah. Annahu yufdi ila takdibillah wa rasulih. Walau lam yata'amad al-munkir. Masalah yang keempat, penyebutan adanya illah, alasan. Bahwasannya yufdi anahu di sini hunya kembali pada tahdis bima la yafhamu sani. Karena sesungguhnya berbicara dengan perkara yang tidak dipahami oleh orang yang mendengar itu akan berakibat kepada pendustaan Allah dan Rasul-Nya. Alasannya itu. Sekalipun yang mengingkarinya tadi tidak bermaksud, tidak menyengaja memang akan menentang, itu tak tentang nanti. Tapi karena disampaikan di orang yang heres ngaji, ingin baik imannya, disampaikan suatu perkara yang melemahkan semangatnya, yang membuat dia ragu, sak, janggal. Bukan karena dia tidak punya iman, gara-gara salah. Barakallahu fikum. Di dalam menyampaikan perkara tersebut. Dan artinya bukan kita tidak membicarakan. Misalnya masalah rudud, tahdir, kita tetapkan. Wadih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdir umat dari firaku dalal. Mentahdir dari kodariyah yang dikatakan majusi hadin umat. Mentahdir dari khawarid yang beliau katakan kilabun nar. Dan masih banyak lagi. Jangan seperti orang-orang yang gara-gara wah ini tahdir bisa membuat orang ragu sama kita. Tidak bicara sama sekali. Berbicara secara tertahap. Jelaskan. Bagaimana kalau seorang diam tidak memperingatkan dari kelompok yang sesat. Pemahaman yang sesat. Sebagaimana Imam Ahmad katakan kalau Anda diam saya diam. Dari mana umat tahu kebatilan? Oh, kama kau. Namun secara bertahap. Karena orang yang ikut buahnya. Dan dalam dia melihat umat Islam itu satu. Dan dia memahami kalau orang ditahdir itu kafir. Orang ditahdir itu berarti sudah tidak boleh lagi baik. Nah, dia belum paham. Tahdir itu salah satu macam dari nasihat, munasahah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab ibn Malik, Murarah, Hilal pernah diboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dijawab salamnya, tidak diajak bicara, tidak diperhatikan walaupun datang berjamaah di masjid karena pelanggarannya tidak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan ke Tabuk. Tanpa udzur. Tapi sebagai pembelajaran. Untuk dilihat kesungguhan taubatnya. Jadi tahdir bukan untuk mengusir umat dari kebaikan. Tapi untuk menyadarkan mereka. Hingga taubatnya jelas. Sebagian orang ditakut-takuti. Dengan masalah ahlu tahdir ini. Tahdir itu yang bagaimana. Apa sama sekali agama ini tidak mensyariatkan tahdir? Atau perkara lain? Orang-orang yang membuat syubhat Islam tidak mengajarkan perang untuk agama ini. Syariat agama itu syariat yang mengerjakan perdamaian, tidak mengerjakan perang. Dalam keadaan hadis-hadis menunjukkan bukan cuma Islam yang mensyariatkan perang di jalan Allah. Coba baca kisah Talut, Jalut, Dawud. Ka'ayyim min nabi qatala ma'ahu ribbiyun kathir. Berapa banyak para nabi yang perang bersama beliau, pasukan yang bertakwa. Ini nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tidak diajarkan perang, hanya ini agama teroris ini. Digembosi umat ini dari perkara-perkara yang tentunya perang dan lain sebagainya, perkara yang orang sudah dijigit bahwa itu kekerasan. Demikian pula tahdir, hijr, wah itu tidak hikmah. Maka barakallahu fikum, sampaikan secara bertahap. Jelaskan umat, ini bukan perkara yang diingkari secara totalitas. Tapi lihat, diperhatikan di dalam penyampaiannya. Karena memang demikian Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk memperlakukan halul ma'asi. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, salah satu bab pembahasannya di majmu' fatawanya, beliau menyatakan anna asl fi hijril mubtadi kisatu Ka'ab wa ashabi. Sungguhnya dasar pensyariatannya memboikot pelaku bid'ah wal ma'asi dan pelaku kemaksiatan adalah kisahnya Ka'ab bin Malik. Sehingga beliau membuat topik pembicaraan hijrul mubtadi. Jadi hijr, tahdir, perang di jalan Allah dan lain sebagainya adalah perkara yang disyariatkan. Harus disampaikan, harus paham umat ini seperti itu. Dan harus dibantah subhat-subhat yang menggembosinya. Tentunya dengan sikap yang ari, bijak, tahu matu yang disampaikan perkara ini padanya. Kemudian, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dzikrul illati fi adami tahdid. Penyebutan di mana tentang alasan, yakni tidak berbicara tentang perkara yang orang tidak sampai pemahamannya padanya. Yakni wa huwa analladzi la yablugh aqluhu ma haddatsa bihi yufdi ila takdzibillah wa rasulihi. Bahwasanya materi yang tidak sampai akal seseorang terhadap apa yang dibicarakan dengannya mengantarkan kepada pendustaan kepada Allah, pendustaan kepada Rasulnya. Hijr, boikot, disyariatkan oleh Allah. Allah perintahkan kepada nabinya. Tahdzir, Allah perintahkan. Tapi gara-gara barakallahu fikum orang yang diajak bicara tidak siap, belum paham, belum ngerti, maka akhirnya dia mengingkari syariat Allah, mengingkari Rasulnya. Dalam keadaan pengingkarannya berakibat kekafiran. Dan yang menyampaikan penyebab menjadi kekafiran tadi. Terjadinya kekafiran tadi. Wa yukadzibu wa yaqul. Maka orang ini mendustakan dan berkata, hadza ghair mumkin. Wa hadza yujad fi asya'i katsirah kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu yaumal qiyamah. Wa kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal ard yaumal qiyamati كخبزه في يد الله عز وجل يتكفأها بيده كما يتكفأ نعم الإنسان خبزته. Dan ini terjadi, dapati di banyak perkara dari agama ini. Seperti pengabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Disampaikan bahasanya bumi ini nanti di hari kiamat seperti selembar roti yang ada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Allah balik bumi ini sebagaimana seorang membalik roti yang ada di tangannya. Dan yang semisal dengan itu. Atau wakama anasirat ahadum minasayf wa adak minasya'ar wa ghiru hadihil umur. Atau yang serupa dengan itu, sirat, jalan yang melintang di atas neraka, itu lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil tipis daripada rambut. Itu yang selain dari ini. Wa ghairu hadhil umur law hadatsna biha insanan amian la awsaq ayyunkir. Dan selain dari perkara-perkara ini, kalau kita bicarakan perkara-perkara tersebut, habar-habar tersebut, hadis-hadis tersebut kepada manusia yang awam, maka hampir bisa dipastikan dia akan mengingkar. Nah, terus gimana jalan lebih tajam daripada pedang? Tukang akrobat saja yang bisa berjalan di atas paku, pedang. Akhirnya istihza dia pada khobar langit, agama, terkait perkara akidah. Maka sampaikan apa yang membuat iman mereka kokoh, iman mereka berkembang. Kalau iman itu sudah kokoh, khabar yang tidak masuk akal pun buat dia tidak akan diakal-akali. Hala ra's wa ain. Nah, barakallahu fikum. Seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, semua orang mentertawakan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sama orang-orang Quraisy, "Temenmu semalam ngaku mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, pulang lagi." Satu malam. Percaya kamu? Dikiranya seperti mereka yang tidak adanya iman. Semuanya di logika. Abu Bakar, kalau dia yang mengatakan seperti itu, aku percaya. Karena termasuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah membenarkan semua berita yang beliau khabarkan. Tasdiquhu fima akhbara. Sudah. Oh, ini dikabarkan sudah. Tidak perlu di dalam menguatkan keimanan itu seperti yang kita ketahui kaum muslimin, masya Allah, tentang Nabi punya mukjizat membelah bulan. Ini ada berita ini, Neil Armstrong ketika naik ke bulan itu mendapati adanya bekas belahan bulan. Siapa sanadnya sampai Neil Armstrong? Bener apa enggak? Tuh lihat tuh bulan tuh. Kamu foto, kemudian kamu zoom. Ini, nah ini loh garis yang pernah terbelah dulu. Tidak usah begitu. Kalau itu khabar sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu di share foto-foto seperti itu, khabar-khabar seperti itu. Udah, percaya. Sekarang kaum muslimin bahwa ini Hobar Neil Armstrong dikirimkan supaya ini pernah menjumpai bulan ini desa. Padahal itu khobar dari orang kafir, dia moto bulan, kemudian di istilahnya apa sekarang ini terkasih kayak bulan gitu, tegas nah, kemudian ini bulan ketika purnama habis gerhana kemarin kita foto ternyata ada celah bekas terbelah. Akhirnya kaum muslimin ribut tentang itu, turun malaikat di atas Ka'bah di share videonya ini. Orang kafir yang buat. Ketipu dia. Ketawa dia. Saya yang buat orang. Kaum muslimin memang. Kita tidak butuh itu semua. Kita butuh iman. Kepada Rasulullah SAW yang memunculkan sikap membenarkan khabar-khabar. Ada kiriman apa lagi? Siksa kubur. Pernah dengar dikirim. Katanya orang Rusia kepada ada siapa yang mati nyimpen apa? Rekaman suara yang dipantau dari HP. Ikut dikubur. Ceri-ceri. Padahal yang buat ya orang kafir. Ya ceri-ceri ketika gempa direkam suaranya. Tidak usah seperti itu. Sekarang adanya kemunculan di-share berita seperti itu, seperti ini, menunjukkan muslimin ini ingin, ini loh bukti benarnya, otentik ini. Nampak mata, kasat mata. Didengar oleh telinga, terekam. Untuk apa? Para sahabat beriman, karena ilmu yang bermanfaat yang didapat dengan usahanya dan dikaruniakan hidayah atau taufik kepada hati-hati mereka memunculkan keimanan. Tidak butuh ini itu seperti yang sekarang ini terjadi. Sibuk nge-share ini, sibuk nge-share ini dari ini fakta ini di Amerika ini begini. Neil Armstrong ketika di bulan mendengar azan. Sehingga dia masuk Islam benar enggak beritanya. Itu ada di lagu Samproan, Kosidan itu seperti itu. Neil Armstrong di bulan mendengar Adam pulang langsung masuk Islam. Adanya siapa yang terdengar di bulan? Coba tanya Neil Armstrong. Adan Surabaya, Adan Istiqlal, atau Adan Madinah, atau adanya Masjidil Haram. Belum dikabarkan tentang jangan-jangan adanya musola al-huda. Al-muhim, kita lihat sungguhnya materi disampaikan bertahap demi bertahap. Untuk apa? Tumbuhnya keimanan. Karena iman tadi menjadi modal yang besar untuk seorang menerima agama kafah, ya jihadnya, ya tahrirnya, ya hijrnya, dan yang lainnya. Tidak ada penolakan terhadap syariat. Tapi itu butuh pemupuan. Sementara subhat di mana-mana. Misalnya masalah teroris mengatasnamakan jihad. Bukan jihadnya yang diingkari. Tapi pemahaman yang benar tentang jihad yang syar'i, bukan jihadnya teroris. Demikian masalah tahdir, bukan tahdirnya yang diingkari. Tapi bagaimana penjelasan tentang tahdir yang syar'i yang diterapkan Rasulullah SAW dan salafuna salih. Sehingga orang bisa mantap, tidak ditolak, tidak ditiadakan. Setiap ada kalimat jihad, oh teroris ini. Sampai diingkari dengan sudah tidak ada jihad lagi. Wa innamal jihad, jihad linafsi. Jadi jihad yang ada sekarang bukan memerangi orang lain, tapi memerangi hawa nafsu. Muncul dai-dai seperti itu. Anti jihad, anti tahdir, anti hijr, anti bid'ah-bid'ah. Bid'ah hasanah. Pokoknya yang mengerjakan orang Islam kita harus husnudzan. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Perlu kita luruskan, apakah semua bid'ah itu menjadikan pelakunya kafir? Karena subhatnya seperti itu. Orang itu dikit-dikit neraka kafir sudah. Wakulu bid'atin dolalah, wakulu dolalatin finnar. Oh, wakulu dolalatin finnar, berarti setiap orang pelaku ahli bid'ah di neraka karena kafir. Ini Wahabi, tukang kafir kan. Subhat yang muncul seperti itu. Dengar nanti, pertama kali mesti itu yang disebut. Wakulu bid'atin dolalah, wakulu dolalatin finnar. Tenang nih. Masya Allah. Iya. Benar dia. Izin pipis, langsung pulang. Hati-hati. Usada taklim, undangnya yang hadirin, jangan pakai jubah dulu. Pakai sarung dan baju koko dulu. Gak gentle. Ini mau mayek. Ini bukan rejal ini. Soalnya kalau itu menjadikan orang takut, terhalang dari ilmu, dipending. Dan kokoan, sarungan. Bukan lantas si jubahnya yang diolok-olok. Ini membuat orang lari dari dakwah. Jadi kita jangan pakai, kita pakai batik sama songkok nasional. Terus abadan begitu. Terus kemudian ini dicaci maki sunnah, jubah. Lah, enggak bijak itu. Yang benar tadarruj mahlan-mahlan, bertahap. Bukan terus diolok-olok jubahnya. Ujung-ujungnya gara-gara ini produk dalam negeri tidak laku. Songkoknya tidak laku, semuanya ganti songkok Saudi. Batik-batik koko jadi tidak laku. Yang laku produk Yaman. Yang ngomong seperti ini, dai, doktor. Tidak pantas. Bukan begitu caranya. Fadol antum datang, masyarakat masih awam. Kalau pakai jubah takut karena kabar yang menyebar di situ. Na'am barakallahu fikum. Wahabi cirinya jubah, jenggotan, cingkrang. Kemudian nanti mesti mengafirkan yang lainnya. Akhirnya muncul lagu. Baca sebelum sholat. Pujian. Nanti marah kalau disebut lagu. Puji-pujian. Gawiane ngafirne madhat liyane. Lali karo kafire dhewe. Mergo isih kotor atine. Kita sering dengar. Siapa yang mengafirkan madhat lainnya? Ujung-ujung runtut dah itu. Puluh dolar latin final. Nanti semua bid'ah itu dolalah, dolalah dinar. Di neraka wong kafir. Ternyata itu. Oh gitu ya. Padahal para ulama al-sunnah masya Allah. Bid'ah itu banyak macamnya. Ada yang mufasiqah, ghair mufasiqah, mukafirah, ghair mukafirah. Ada bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik. Ada yang menjadikan pelakunya tidak fasik. Sekedar melakukan bid'ah. Dosa karena bid'ahnya. Dan semuanya tahta masyiatillah selagi bid'ahnya bukan bid'ah syirik mukafirah. Bisa Allah ampuni dan tidak Allah azab di neraka. Nah, ini penjelasan belum dijelaskan secara rinci, to the point seperti itu, waduh. Berarti setiap orang melakukan bid'ah berada di atas kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar. Berarti di neraka, berarti kafir. Karena dia taunya di neraka itu orang kafir. Maka dari itu bicara yang bijak. Bukan kita tinggalkan pembahasan-pembahasan yang membuat orang takut. Tapi bagaimana? Kita siapkan iman sampai mereka tidak fobi dengan istilah jihad, dengan istilah tahdir, dengan istilah yang lain-lainnya. Maka kita lihat asadil. Memilah mana yang diperdengarkan umum, mana yang didengarkan ikhwah, mana yang disampaikan kepada mudarisah, mudarisin. Beda. Dan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipesankan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Syaikh Utsaimin katakan kalau perkara-perkara gaib tentang kiamat disampaikan, hampir dipastikan kalau itu di majelisnya orang awam mereka akan ingkari. Kata Syaikh Utsaimin, lakin yajibu antubayyin lahu bitadrij hatta yatamakkana min akliha misla ma nu'allim as-sabi syai'an fa syai'an. Insyaallah selesai. Beliau insyaallah minal a'immah. Akan tetapi wajib, bukan kita tinggalkan kabar tentang kiamat sahih, tapi wajib untuk kamu jelaskan padanya bitajrid secara bertahap hingga mungkin untuk memahaminya. Semisal kita ngajari bayi lahir, jangan diajari lari. Jangan diajari lompat. Nah, lompat tak pancing. Ya, bro. Patah tulang kaki, tulang tangan, dan tulang iga. Ajari dulu, lihat, dililingi ya. Sudah mulai tengkurap, ajari berangkang. Bukan datang langsungnya. Jalan, jalan. Ya, tak lepas. Langsung baru lahir, ditetah. Ya, jalan. Hancur. Ajari bayi setahap demi setahap. Makannya juga biar lepas gede ya. Makan sambel itu. Mut. Mati. Ya sesuaikan nasi. Dilatih bubur. Mulai bubur beras merah makin kuat. Dilembutkan nasi. Pilihkan yang empuk. Langsung ras merah. Ini bukan perkutut. Ini bayi. Ya, cepat ngoceh dan lebih kuat. Ini kasih perkutut. Ras merah, milet. Campur kelenteng. Al-Muhim. Seusimin. Bukan kamu gak bicara masalah-masalah yang kiranya masyarakat lari darinya. Tapi secara bertahap. Pupuk iman mereka. Karena pada batas keimanan itulah penerimaan dia, ketundukan dia kepada syariat ini. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa qawluhu walau lam yata'amad al-munkir, sekalipun dia tidak, yakni memang sengaja mengingkari. Walau lam yaksud al-munkir tadiballah wa rasulihi, sekalipun orang yang mengingkari tadi tidak bermaksud untuk mendustakan Allah dan rasulnya. Walakin kadzdzaba nisbata hadza syai' ila Allah wa rasulihi, tapi dia, yakni yang diingkari, yakni perkara yang dinisbahkan kepada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin Allah seperti itu. Gak mungkin Rasul seperti itu. Jadi bukan Allah dan Rasulnya yang didustakan. Tapi apa yang dinisbahkan ke Allah dan Rasulnya tadi. Gak bisa dia pahami, gak bisa dia terima. Akhirnya dia ingkari. Sekalipun tidak bersengaja langsung seperti itu, bermaksud seperti itu. Wahada ya'ud bitali ila radhi khabarillahi wa rasulihi. Tapi akibat berikutnya, dia bukan sekedar mengingkari perkara yang dia tidak bisa terima. Tapi akibat berikutnya, apa itu? Dia tetap mendustakan hadis. Dia tetap mendustakan ayat. Dan ini minal kabair. Yaktadi ila kufr. Ini dosa besar. Ini kekafiran. Siapa penyebabnya? Yang menyampaikan. Jangankan kita, Mu'adz bin Jabal diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka satati qauman min ahli kitab." Fa tada. Kamu nanti akan mendakwai kaum yang mayoritas adalah kita. Maka sampaikan ini. Jika begini, maka begini, dan lain sebagainya. Tentunya Mu'adz bin Jabal alahat mujtahid. Beliau sahabat, da'i. Mujtahid tentunya. Bisa berijtihad sendiri. Tapi Nabi SAW berpesan. Hikmahnya apa? Kepada orang-orang yang nantinya jauh dari Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah, berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Min ahlil hibrah. Masayih kibar. Kenapa asadillah kita selalu konsultasi dengan masayih kibar? Itibaan. Isalafina soleh. Mengikuti apa yang dilakukan salafina soleh. Materinya apa, matunya seperti ini. Bagusnya bagaimana? Tentunya Nabi SAW tidak membimbing misalnya sampaikan ini. Mu'adz bin Jabal ulama. Dari kalangan sahabat mujtahid, ahlul ijtihad. Tapi nanti kalau matunya begini, ijtihadnya begini. Bahkan barakallahu fikum ketika Ali bin Abi Thalib tanya kepada Rasulullah SAW. Ketika nanti engkau utus ya Rasulullah SAW. Sebagai utusan yang menyampaikan agama ini, aku sampaikan letter luck atau aku boleh berijtihad. Layaknya aku syahid ya'lamu ma la ya'lam al-ghaib au kama qala. Apa aku seperti orang yang melihat kondisi sehingga aku melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak menyaksikan? Kata Nabi, jangan seperti letter luck seperti mesin cetak, tapi kamu lihat kemudian ambil keputusan sesuai kondisi yang kamu lihat. Di sisi lain Nabi mengatakan kamu akan datang begini maka sampaikan ini. Di sisi lain seperti itu. Maka barakallahu fikum. Ini perkara yang penting bagi kita. Karena sebagian kita sekalipun bukan pengajar di ma'at kadang-kadang didapuk sama masyarakatnya. Tahu didapuk. Diberi peran. Monggo. Khotbah. Pak kami sepuh. Misalnya. Dia kami sepuh. Dia nengok ke kanan ke kiri. Ini tidak ada yang ngaji sama sekali memang. Yang ngaji saya ini. Ya maju. Sampaikan. Alhamdulillah. Saya membawa teks buletin. Diisi buletin. Nah, saya ingin seperti ustaz-ustaz itu. Tidak usah bawa teks. Dihafalkan. Sudah dihafalkan mantap. Begitu naik gembrobius. Hilang semua hafalannya tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat, hari yang berbahagia, Marilah kita berbahagia bersama dalam hari Jumat yang berbahagia ini. Maka marilah kita berbahagia, karena bahagia itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Terlebih-lebih di hari Jumat yang berbahagia. Semoga Allah jadikan kita umat yang berbahagia. Itulah khutbah yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, semoga membuat kita bahagia. Mundur sudah. Situ maju lagi. Habis sholawat. Wal asri innal insana lafi husri. Masya Allah, selesai Jumatan. Bahagia jamaah. Kenapa? Cepat khutbah. Berarti judul khutbahnya apa, Pak? Anak SD, Bapak. Bahagia. Tulis bahagia. Tanda tangannya, anak-anak pun bahagia. Al-Muhim, ini gambaran bagaimana agama ini mengajarkan banyak perkara kepada kita. Terkadang orang-orang mengingkari hadis yang kita sampaikan bukan karena dia itu penentang. Tapi ternyata kita yang kurang pas di dalam menyampaikan kepadanya. Kita tidak tahu kapasitas dia. Naam barakallahu fikum. Al-Khamisah yang terakhir. Kalam Ibn Abbas. Liman istangkara syai'an. Istangkara syai'an. Min dalik wa annahu ahlaka. Ucapan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada orang yang istangkara, mengingkari sedikit min dalik, sedikit dari perkara, masalah, ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang membuat orang butuh berpikir lebih, bimbingan ulama untuk memahaminya. Dia ingkari karena tidak paham, akhirnya diingkari. Bahwasanya pengingkarannya membinasakan orang tersebut. Wadzalika qauluhu ma faraqu haula'i yajiduna riqah ailinan inda muhkamihi wa yabaluna wa yahlikun inda mutasyabih. Inda mutasyabihi fayunkiruna. Yakni kemarin kita telah ketahui mafaroku datang di dalam riwayat dibaca faroku, faroka dan faroka. Maknanya beda memang, tapi konsekuensinya atau garis besarnya sama. Kalau faroku, ini dia sebagai khabar mubtada, maknanya adalah khauf. Apa yang menjadikan mereka-mereka ini takut untuk menerima semua ayat sebagaimana dia menerima ayat-ayat muhkam? Kenapa dia bisa lembut, lunak, menerima ayat-ayat muhkam dari Al-Quran, gamblang, to the point, akhirnya mereka menerimanya? Dan mengapa mereka binasa dengan sebab apa? Ayat-ayat mutasyabih yang dia ingkari. Apa yang membuat mereka takut untuk menyampaikan? Atau dibaca mafarraqa atau faraqa. Maknanya sama. Yani faraqa sama farraqa. Kenapa dia harus membedakan? Yani fi'il. Membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Mengapa mereka, mannya di sini jadi manafiah. Kenapa mereka tidak membedakan antara yang batil maupun yang hak? Yang batil mana? Menolak ayat-ayat mutasyabihah. Yang hak mana? Menerima ayat-ayat mutasyabihah. Dia tidak bedakan itu. Kenapa dia tidak membedakannya? Artinya membedakan ketika ayat-ayat ini dia sikapi begini. Kenapa di sini tidak dia sikapi seperti itu pula? Nah, kenapa tidak dibedakan al-haq dan al-batil sebagaimana yang penjelasan telah kita baca. Intinya barakallahu fikum, perbuatan mengingkari ayat-ayat mutasyabih ataupun asma sifat Allah ataupun syariat yang lainnya, perbuatan dosa apapun sebut sebabnya. Sebabnya belum paham, sebutnya belum tahu, sebabnya rancu, dosa. Maka kalau kita sekonyong-konyong sampaikan tidak melihat mampu, mengakibatkan dia melakukan dosa, bahkan melakukan kebinasaan. Wa iyadubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dengan ini selesai bab yang kita baca beserta masailnya. Naktafi biatul qadar, kita gunakan untuk persiapan sholat zuhur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.